Bismillahirrahmanirrahim. Rubama kuntang ujian, fa'aro kal istan minta, subbat atam. Bukan kisah tangan, subbat ataman dua taswa utalim. Rubama kuntang, terkadang ono sopujiwa. Rubama kuntang, terkadang ono sopujiwa, ujian mungkin salah. Salah untuk penyelek. Fa'aro kamu memerungu tak ingin. Al-Ihsana yang dianggap apik ini kasihan itu. Apa yang merungu apik ini itu, apa subra-subra, apa subrat pancaran itu. Ini yang nantah dikhaturan salah, subra-subra. Apa subra-subra, apa terkancan itu. Kue terkancan man ingwong. Man ingwong, gua kamu teman. Iku aswa'u khalim, luluweh elek perilaku ini. Surga itu tahu kok kandaran si Roman ini wong dua kamu teman ku aswa'u khalim, luluweh elek pakuan. Minta kita ini, minta kita ini. Itu lah terang-terang. Kacang gue ku elek, gara-gara kandaran mengkutu, so aku anam yang elek, ya gue ngomong. Aku pas gue kalah, gue jelaskan. Kita sempat, kita pas kelahirannya kandaran. Jadi kalau terang lagi di masalah sekarang lagi. Kalau kita ya sabi, sokabat, dan sokban, wasi khasban, itu kandaran. Sokibah makanya garing. Ini apa? Dari mana garang-garang, itu sokabat, setara, setindak. Jadi ini ambil orang dulu itu di Cina, itu bisa jalan mulai. Tapi nak kandaran itu apa? Kalau nak kandaran, gue kok elek, tapi di sini. Akhirnya gue elek, tapi yakin ah. Balik contoh gampang. Balik itu contoh gampang. Balik yang tak pilihan tau. Gue jadi kiai. Jadi kiai juga tuh salah bisa enggak masuk. Dua proses juga di kiai gue kuat. Lu tuh, kalau gue elek menjelang terus gue rasa. Kan gue ketemu bodoh, gue baru kan buat gue dengan kok. Ini jadi gue ketemu kok. Tapi kayaknya yang kone apa, gue tidur kok mau nyala sih. Yang elek, yang apa. Ini dari Imam Dabi, gue yang konsentrasi, tapi gue apa di bangun konjok kudu. Kalau konjok kudu, dia kena parah. Masun ke jalan Yopat, Yopat jalan di Rasul, itu sudah bos. Ada waktu-waktu di jalan terbesar, itu di kondisi di situ. Sekarang elek-elek di sini. Itu penting kalau terakhir ini, Imam paling fanatik nanti hati nanti Imam Dabi. Maksud itu uang paling gak seneng dan jalan. Aku ingin jangan orang tak fikirkan sering orang tak tahu kok, tak tahu keliru masih sambil itu orang yang berpikir kemana, soalnya yang berpikir di kemana, tapi tak tahu mereka. Setiap untuk mana ni, aku dengan yakin orang baru baik tak tahu kok, baru baik tak tahu. Tapi tidak ada melayan, tidak orang mahu buat elak ni apa ini. Jadi bangsa ini, lawan narosulan tak sholat. Lam ya tidur ilah wajah tahu ahmak. Ini boleh siapa yang berjaya mana sih? Umpama uang tak tahu itu, orang nanti dulu itu Ahmad, jadi belum itu. Tak tahu itu, orang nanti dulu harus nanti di nombor. Alasan yang tak itu, uang itu mangan, itu kanjir sama minja, jadi kita gila apa pun. Dia boleh tak tahu, dia tak tahu, mesti uang itu. Misalnya, itu mangan itu gawannya rahmati pengeran, orang gawan nombor. Tapi nggak cari bodoh di dulu, itu sama masuk, berapa tak tahu, Umar jalan-jalan, umurnya benar-benar tidak ada 4 tahun Lari itu beda aman. Maka Nabi itu jadi mandu. Umum sahabat kaya aku, murid-murid itu yang murah tahun, orang mungkin Nabi jadi mandu. Nanti Nabi itu jadi mandu, bersok Ibrahim sahabat. Seting? Mereka ngandani Nabi itu wangi. Benar-benar itu wangi. Mereka mau kalah jadi Nabi. Paham ya, mau kalah jadi Nabi. Kalau kita ada bukti beberapa kali. Misalnya Rasulullah, kalian aku takkan rata-rata parah dan sehingga ketika Rasulullah itu berjuang, aku takkan mengejar putri Asma. Ya, mengejar putri Sintet. Dan beberapa kali teknik hijau itu dibanding Sintet Asma. Bahkan Nabi, gue terpaham, Nabi menyekau yang mengakhirkan proyeknya. Begitu juga di Sina Umar. Bahkan Nabi sering dikandani orang-orang sekiling. Karena Rasulullah itu, minimal setara, yang disebut sokak, wong sing sepi. Karena dari ahli hadis, kalau sekedar bersolat dari Nabi dan iman, tapi tidak musohabat bersemangat, harusnya itu tidak dikatakan musohabat. Cuma karena secara takrif sohabat ini, manlah yang mu'minan luar wabi, disebut. Tapi sakit-sakit sohabat itu tidak itu. Ini penting kalau aturannya, bencaman roh beda nih. Tidak akan terlalu jujur, tidak diurus jujur. Tapi sekarang itu, sering terus tidak berarti. Ini disebut nopo musohabat. Kompapel mulai rija tu, mah, sama tak cerita ni juga. Ini paling fatal dalam sejarah. Ya, jadi Muawiyah. Jadi kira-kira Ali itu kalah dengan Muawiyah, masalah perang. Maknanya presiden berarti itu kira-kira Ali, tapi sebenarnya Muawiyah dia anak jadinya Yazid. Kalau lebih Muawiyah dia anak jadinya. Tentu karena rivalitasnya itu Ali dan Muawiyah, tentu yang dianggap untuk kita tidak dimanjani saya bukan mungkin bukan bin Ali itu rawan ekologi bukan bin Ali ya jadi semua tapi ya jadi pancaran yang begitu ya jadi masalah masuk ya jadi umum tentu ya jadi semua makanya ya itu rapati mau untuk badan kuhab dan dengan ini dan Muawiyah ya jadi bin Muawiyah bin Ali seperti ya dengan tani nasi sehingga luar itu juga Muawiyah tetap Yazid tapi Warang Yazid mantel di Syed Hussein di rumah Sako Mirnas ini yang juga masih ini penasih aja yang berintah kasih ya apa hukum Hussein itu apa hukum tapi saya pun kita tahu itu penasih aja yang berintah oleh ngomong mah gua ilah tiba-tiba karena bangun di pulau kata-kata kumpulnya kode ngarap panas nangkap aku tadi darah ini saya tukang, orang butuh renal, butuh hujan, dan ahli, dan mau lah ilah juga, sudah tukang, menunggu kita melawanan. Hujan, dan ahli, dan ahli, dan ahli, dan ahli, dan ahli, butuh renal, di butuh nasab itu. Jadi akhirnya, dipatahi alasan yang mau lah ilah juga, tapi, hujan itu rapi nomor butuhnya. Nah, anggur status itu lah, berarti butuhnya mau kasih. Berarti kalau lebih mata, apa? Jadi mereka matanya saya sudah berkok dinasti itu mungkin tu. Paham ke? Itu penting ulah terlalu. Karena dia yang terlalu fanatik nafas lahan itu. Ini penting gak sih ulah terlalu. Mana kata Bangun? Bangun terkenal itu punya Bangun. Padahal tentang yang Bangun itu dia dalam mana? Tapi saya dalam mana punya Bangun berkulit Bangun dari. Nanti kita semua dah ini punya Bangun. Padahal tak ingin bawa dia nak. Ini penting ulang terakhir dia buat. Kau bijak tragedi sejarah. Gara-gara pernah dia dia. Jadi yang kebutuhan itu punya. Tapi itu. Pertama, gue ilat itu. Artinya apa? Kebutuhan tahu ngelahirnya tragedi sejarah. Apa kayaknya? Mana gue sering berjalan ke hati waktu ini. Iya, berhati kenapa kebutuhan. Nama pikiran itu. Nama kebutuhan. Nama Imbasan berapa dua lewat itu? Fatimah, mereka nanti satu satu nanti, namun lewat tidak. Malang terus tetap tetap itu orang. Malang terus tetap sendiri. Malah alhamdulillah sudah setara di DJ Jewel, putu kau itu yang cukup nopo. Putu, wah dia putu kau itu yang cukup nopo. Nomor kali kasih di timur lah. timur lainnya di seluruh Indonesia pemimpin Islam. Jadi tahu wasai timur dan tahu rusak pemimpin. Wah itu tahu dipakai. Jadi timur lain rusak. Ini kan dinasti penguasa Umayyah, Salam berapa tidak pasti tidak macam-macam beberapa strategi diterapkan. Karena timur lain uang kulit hitam jadi khalifah. Dinasti Hasim, sudah bertemu Khalifah dengan kerajaan di Sisran dari mulai. Maksud dinasti Hasim, dia ingin bentuk-bentuk pengirang itu juga. Lawang dan anut ada dia pengirang. Padahal pengirang namun apa? Timur lain sumpah. Sebagaimana hanya ada satu Tuhan, maka harus hanya ada satu penguasa. Wabrik negara ini yang Islam Khalifah diserang di pantai ini. Tuhan itu harus satu. Makanya Khalifah juga harus itu di akibat apa? Mereka kancanan, om? Paham betul. Oh, soalnya itu kancanan membutuh. Jadi dia itu rumah tua mas, dia sukses berulang di rumah. Oh, itu. Oh, itu yang di rumah tua kan kita mau? Kita kancanan aku. Oh, sukses di rumah tua kan? Kancan di rumah tua apa ni kan? Tetapi kalau pengiran itu di jalan itu lagi nak ambil dari ini penting kue guna elek lu gama pun tak mesihan tapi gara-gara pekan jalan mempuduh nganggit bernilai gue tuh di nasihat waktu gue untuk paling masuk di terakhir ini saya Hussein oleh penasihatnya ya ini saya Hussein ini dianggap Hussein bin Ali bin Abi nah mana mau terima putuhnya saya semenjak terakhir ini terus ulama menunjukkan fatwanya ulama itu tajam ketimbang pedang. Mereka cari hutan jarak di dalam dunia hutan gara-gara fatwa ini ulama ya. Itu kebutuhannya. Nanti kita ulama itu ngajar, tidak ngomong ke Tuhan. Itu juga yang cepat. You know what? Nah, saya ini misalnya mau ngirak mata ini, pintu ini mata ini. Tidak mata ini. Gara-gara fatwa ini ulama, ambil pintu kelompok, dianggap kafir. Nah, dianggap kafir, mulai terus. Jadi ulama yang mesti buat tragedi, kok pasang kinasan mesti dimulai kok fatwa di kafir. Nah fatwa di kafir kan dianggap sejarah ya kak. Paham ya? Karena kalau masuk ngomong begitu, itu gue senang aja gue ngomong apa. Ngomongan penting terus juga sehari. Ya kalau gue ngomong, aku mau pasang. Hukum Islam itu lagi mau pasang. Mau satu-satunya, tetapi salah. Sehari. Malang juga tak tahu, tapi itu mungkin nak kita nak tinggal tambah. Jokowi terapusu di bangun, nah, terapusu di mungkin, terapusu di nasi, malah lama kabe. Menengah. Jadi nasa pelanang itu dan pekit, soalnya panjang masing yang gila. Kalau baru sih, caranya nyata. Kulau jangan nak besok, itu gerim-gerim malinnya kulau, untuk kulau datang. Misalnya kulau mati, malinnya tak kulau, kakak kulau. Misalnya kalau kakak kulau kan, kalau kakak sama, kulau kakak. Orang arah minta balik, minta kulau. Jadi, sebetulnya anak tak itu dibicarakan anak-anak yang biasa. Jadi yang gak bisa ditawar, minta balik, minta parok, paham ya? Aku tak ada beris bagurnya orang itu. Buktinya anak turunnya nabi, disuruhnya nabi. Pasal harus dilihat, saya bisa pasti matas. Nah, ya. Jadi nantam wajib lanang, menimpa pergi, ada parok. Ini awal ya, udah. Tapi ada ketemu bodoh yang bisa. Itu mau berkasih di penasihati ya. Barang gak sih mulai mantel desa Yesusen, karena dia ada potensi ngelawan. Minasaran deh. Penasihati, mau gue ilatif itu habis. Gua mau terima putusnya, gua mau terlari guna. Makolah amalum daruja minkol bin jajin walatas wa amalum daruja minkol bin jajin. Makolah rasisi opo amalun amal daruja yang terkira opo amal minkol bin jajin hati jajin. Amal kisi opo ya opo nak sompo hati jajin jajin. Itura gagal jajin. Satu walatas silahkan orang aja opo amalun amal. Daruja yang terkira opo amal minkol bin jajin hati jajin dan semenjin. Minkol bin jajin dan maksudnya ngerti, jenengan ngamal sisi okoyo opo, tapi nak krono Islam, krono itu mesti ada secara pengira. Kue ngamal aki okoyo opo, tapi itu untuk senang secara kecilnya, senang kita, senang masing-masing. Mesti secara pengira tetap di sisi. Itu penting ulama-ulama. Mengenai wajar ulama, minafi, ya ilgal lagi, nak amal suwa, gitu. Makanya kasihan kamu itu, sing itu. Kue ngamal, nak ikhlas, mesti sisi kita, tapi nara itu terlalu sulit. Quran itu aneh. Jadi kan kalau dari Quran kan malah tidak asli kata nanti kalau lu asli. Wong tengah malam tu untuk tulisan sepuluh. Jadi untuk tulisan sepuluh saya ngelak. Ya nak ngamal lewat itu terlalu sulit. Ini lah berarti asli tu kan. Kalau kita ni pasti lupa dulu. Kenapa alat kali ni? Saya nak ngamal lewat. Kalau ngamal tak, tak lewat. Itu ditulis sepuluh juta. Nah sepuluh juta ditulis satu juta lagi. Jadi kalau tak walau kamu nak untuk sebenarnya kei kromo sama. Kalau nyata itu tak pasti tu kromo arparas tidak diakses atau. Nanti kami ulama satu imam sendiri imam kau tidak ada nasihat Quran yang paling mirip dalam hukum ulama dan tidak saya ada. Ya ibadat sesi kumpulan di warokat atau dua tiada tak sempat dua rugi jatuh. Kemarin apa dua latam nun kecukumannya saya ingat itu, tapi Arab-Arab untuk luwe. Mana lagi itu memang luwe acara. Kekuatan Arab-Arab duluan. Arab-Arab nama? Ya, nama Arab-Arabnya ada di sini. Nama kecukumannya saya ingat. Arab-Arab. Anak mulai berkata, tunggung kau ayat itu mau kaguna Nabi. Jadi orang lama sendirian, tunggung kau bagi Nabi. Tidak, ya, ada kuat. Kalau enggak lebih besar tu, misalnya pulau ni wakok tanah mesir, paling bulan tu tanah mesir ni entah sakit juga gara-gara pulau wakit sudah anak muda kaya ini terus jadi nadi, gara-gara ketua kiai kurang dijatuh nak entah apa tertimpah satu juta, jadi banyak amal soleh yang dilihat tiba di pulau, saya tukang jadi jurnal mesir, jadi tamu apa jadi pengurus mesir jadi kiai bisa jual mesir. Sebab yang undang gue betul-betul imam masjid. Gue hasilnya gue mulai-mulai nganti mati. Terus foto gue sebelah apa? Pakok. Itu bahaya pada tahun itu apa? Dan kami dari lama buku-buku itu sudah tajinya. Sekarang itu orang harus dimana. Kejadiannya tapi apa? Gue suci dari lama-lama yang lagi. Untuk lama yang pakwa ini, itu dilakukan itu waktu. Sekarang tak dunia warga dari buku. Kamu kita sih. Jadi misalnya sapi itu makannya rumput. Sapi itu makannya rumput. Itu regani sapi dari rumput terus. Itu kan tak tahu. Sapi itu kena digital berdua gitu. Yang kudi. Kira temen kan, yang kena digital, yang kudi kena digital berdua. Umurnya umurnya di tahun. Nah, di tahun. Sapi itu tahun tahun. Makannya kira-kira cepat bilang. Kira-kira. Mana? Bilang. Kami langsung Wah, cara ini mau nanti mampu jali, ada cuma satu kebijakan. Jadi, lontek di mangan, tidak di mangan, mau menjali di mangan. Nah, ngono, untuk emangan juga, badan jatah, samping. Selalu pulau mula, menjelaskan. Misalnya, pengenalan tak, kok. Tapi itu untuk, tak salam dan luar, untuk salam dan luar. Yang makar tanah untuk si, lo iya nak soal untung sesuai profesinya, yang pengacara, yang lepuk, untuk lepuk. Bapak, jadi percik konsen, bapak. WTS melakukan lihat sini, bapak. Makar tanah, bapak. Jadi itu tak terang kalau sarang-sarang mereka. Orang itu mereka, sarang-sarang mereka besok. Ini sarang-sarang mereka, mau bergawe. Sesuai bidangnya, tetap untuk salam. Dan presiden malaikat event malam terakhir. Jadi itu ayuh saya cari apa itu. Orang ini ayuh mau tahu apa? Matlamat mana? Penyanyi, pengacara, apa pun itu sangat tinggi orang itu mau kayak apa? Ya tadi yang mana? Nak ke DJ ke salam tenden dari Sidon. Nak buat lepas seperti pemalas sekarang. Gara-gara tinggal di sini kurang kiai. Wah, nak konser-konser di berjuluk, nak konser rombita, rombita. Soalnya pendek mulut saya salam tenden 500 saya udah suah. Wah, dah apa? Sambil mana cukup manfaat rugi. Jangan buat nabo. Bermakol lah amalan baru jamin golfin. Tapi wala kasur amal untuk jamin konsil. Khusnul a'mali unata iju khusnul ahwal. Wa khusnul ahwali minata hakuku kima suami. Khusnul a'mali itu ibadisi jiro-pro ngamal. Iku nata iju khusnul ahwal. Iku jadi hasil. Api ebrilat. Akhwal itu buatan perilaku ini berdasar yang tahu itu. Pokoknya tahu itu satu keadaan di mana orang tahu itu nyaman dengan Tuhan. Itu pun apa? Hat. Uang nanti ngamali ape itu hasil contoh hal ape. Ya kalau satu keadaan ini orang-orang suci ini berdasarnya nyaman dengan Tuhan. Lawa khusnul akhwal itu juga bisa piro-piro akhwal. Itu minat takakuki contoh di memutuh yakin takakuk. Takdir tenang oleh mungkut nopri lagu hidup di makal masih ingali ing dalam biro-biro panggunanya ing dalam panggunanya makal maksudnya panggunanya memposisikan di sehingga dan dikelotangan api yang amal itu mesti buat contoh akhwal tinggi misalnya ada contoh paling gampang ya misalnya dinam suku kutawi ngalim kutawi apal Quran kutawi jadi berjabat. Terus dengan itu orang yang suci dari awal berpikir ini yang bakal Tuhan itu palingannya Allah. Aku ngalim dia ini palingannya Allah. Aku berjuwe dia palingannya Allah. Nah menurut yang dia itu Allah. Karena aku yakin asing dia Allah ketika aku ngekei fakir miskin. Dia orang tahu rosok hutan jelnya. Orang tahu rosok berikan muncul. Mereka wajah Allah. Gue kena tahu lani Allah. Jadi gue orang rosok berikan muncul. Dia orang rosok berikan jiwa. Mereka kue dari awal itu ayat pemirahan balik ini pemirahan ikut yang dalam topik minal wa wa ilaw jadi kita bingung silahi wa lahu wa bihi wa ilaihi menjadi saya bingung berkata dalam topik agar jadi lahu wa bihi wa lahu wa wa wa di minal wa yang kemarin terkali minal wa ilaw dan anak was akwalam ngonong mesti amali gak apa mereka dari awal orang rasa beri. Mengenai hikam lagi contoh juga semuanya memiliki papat tanam tersebut. Seorang hikam mau ngerai pasu aneh. Mau ngarep-arep jadjaran gini apa? Kayak pantat tubuh, ajron biman dua mukti ilai. Lu gue kalau diopah pengeran mukti, lu pengen kayak ibodah lu pengen. Itu diutak tau oleh, lu nuntut opah, kongkong lu pengen kayak ibodah. Misalnya kalau yakin, aku bisa sholat itu ambil hidayah pengeran. Paham gak? Gue bisa sholat, mesti hidayah. Itu apa orang yang dijaya pengiran. Aku itu haji, itu zakat yang dijaya pengiran. Aku harus untuk pakai pengiran tak untuk pengenjai. Oh, pasti aneh tak. Lu tinggalin misalnya Mustafa tak kayak itu tak miliar. Mau dua ini tak miliar dagang. Barang di dagang no berarti untuk 10 nih. Semuanya tuh. Gus, apa ayung daganganku sukses? Ini kayak dia aku. Ya, amal kita tu nih, kau itu ngamal kerana itu. Hidayah teh. Saya si Allah berjalan dia, pak, itu aneh lor. Aneh lor. Lantai hitam bagaimana gue nuntut opak, ambil zat dengan dia itu. Aku dulu rasa nuntut popo yang ngamal, yang syukur kok. Kenapa yang muslim tenang, momen tenang, bersolat ya syukur. Disebut Alhamdulillah, wakalu Alhamdulillah, ini ya jana, ya jana, wakuna, lina, ya jana, ya jana, ya jana. Ini gue bisa sholat, Alhamdulillah, syukur dengan tari ini saya. Berdasar, berdasar, Alhamdulillah, syukur dengan tari ini saya. Kerja, orang kok ngomongin. Kunci kalau berzakat tu, dia kan lepok lah suara tu dari kan tu jadi topi punya kan. Tu jadi topi dia butuh. Mari tu masih dia naik jalan tu, faham? Anaknya nopo. Lepas tu dia jalan tu, wong anak kan? Nanti ini monggo anaknya gila. Lepas tu, wong pun yang dalam kita. Jadi kita mengkumpul teori salah. Kayak pasal itu acuan lima dua mesti. Bagaimana mungkin anda menuntut opak sama orang yang memberi gaji ya? Jadi satu gampang aja. Jadi mau di ilmu. Kenapa? Ngomong-ngomong, satu orang orang beruang kuat. Iya kalau orang bijak itu punya satu orang orang beruang kuat. Imam sobat kuat. Tiap 40 tahun nasib lagi bisa. Maksudnya tinggi separuh. Aneh-aneh itu orang kuat itu satu gampang. Berupa kembaran, ya kelas ini apa? Oh ya kelas ini gak tau kita bener. Karena yang dikatakan hitam, anggar akhmal, mesti nata itu khusnil, anggar akhlalem benar, mesti ngamalem. Jadi mau dimulai yakin, gue alim, gue pengiran, apal Quran, gue pengiran, gue dijue, gue pengiran, gue anak, gue. Lalu gue nantikan di nasi masya Allah, wong iman, gue pengiran, gue roh, gue roh, gue surah, gue roh. Belum beda kalau dian, Rasulullah ini gajah putih, rata-rata tanggung itu. Dua buku ya tanggung itu. Kutisang namun cerita pasti. Ketika anak mati, mesti ngomong susah. Mereka anak. Nanti susah, mereka disebut anak. Padahal tidak tahu nombor sertifikat ke Allah, nak ikut anak. Itu dia jantung. Dia baru-baru. Dia nafas. Tapi nak kaya Rasulullah itu orang tingkah tenang hakikat ya Allah. Jadi dia berapa anak yang pengen. Jadi itu juga. Mana ketika jenam tu dia anak nak mengkabul tu. Tapi nanti kan dari inna lillahi ma'abul zaman dari awal anak itu dia pengirah. Ya Allah ya pengirah. Walau ma'atoh. Lan Allah ya sehingga kayak. Jadi ya Allah sehingga. Meskipun untuk gue sehat susah manin anak mati. Tapi kemudian gue merubah teori. Gue gak pengen. Nanti ketika saya dibilang kabung itu, Nabi ini, namun keluar ke luar, beliau yang menjelaskan. Tung Ibrahim, karena saya dibilang, tung Ibrahim, gue gue pengen, nyawa yang dibilang negeri ini, kabur, saya ini, lalu. Innalillah, lima akhoda, walau, maaf, waktu itu saya ini, lalu diajari. Terus Nabi, karena beliau juga orang syariat, dan beliau juga ditonton orang banyak, dan harus punya teladan yang baik. Terakhir menjikan, wa inna jika lamah ini. Itu ngaku itu gue mati ya susah. Itu ngetahana syariat. Itu ngaku mati gue ya susah. Wa inna jika lamah. Tapi sesuai menjikan bacariannya ditutup hati itu. Tapi wala nafu lama ya susah. Iya wae, semacam nunggu nafu rafa. Tahu ngomong kecuali di diri dari. Jajah tak ingin misalnya tentang Quran. Tahu dari awal Allah mendikan zakat dulu ini. Ya iya pekeu nak ngomong zakat itu gue duwe, kue badan. Zakat itu gue duwe-duwe tak mitok, terus kue wajib ngetok norong persen. Lalu gara-gara dibahas kalau zakat itu gue tembok zakat itu gue datang di sini. Ngomong-ngomong kue, gue kok tak. Tapi ada istilah Quran itu gue jelas. Wafi amwalihim hakku lisa ini wal dari awal hartanya orang-orang kaya itu dari awal sebelum dizakati pun sudah ada yang menurut Allah milik wong miskin. Wa fi amwalihim haqqul lidza'ili. Jika nak ngono zakat itu aslinya ya ora zakat ngeti fakir miskin. Kowe wis nyekeki bagiane fakir. Jadi istilah zakat aslinya ora kok duwe itu tak kekno fakir miskin. Kowe fakir miskin sing tak kok. Bos saiki tak kek. Lum Umpong-umpong nganggu konsisten bahasa ini Quran wafi amwali muhaq unisa ini wal makhlum. Berarti kan cara pandangnya kan iya fakir mesin dengan aku, tak isi, tak. Jadi misalnya siap beli duit 1 miliar atau 1 juta. Dari awal kita harus dikadani pengirah. Dulu 1 juta, selalu aku rawai amlo, tak? Selalu aku rawai amlo, kan? Jadi ketika mengingatkan fakir mesin, ini orang rasa sok berjasa. Memang tak kena. Paham, gampang gak ikhlas misalnya cara berpikir? Gampang kan? Jadi ikhlas itu dimulai sebuah kusmil akhwal. Jadi balik dengan sini, hampir akhwal ya. Mesti akibatnya apa? Itu disebut khusnul amali lada itu kusmil akhwal. Wa khusnul akhwal minat tahat kukti mafamadil. Jadi kamarnya dari awal lah, bisa menunjukkan perkara sesuai aturan ini. Mesti tak perlu telan. Ternyata, ini abang ada di sini. Paham ya, kalau misalnya kerja duit, yakin ini duit pengiran. Lantor aturan pengiran, memang dari awal ada fakir. Berarti kira-kira ngeki, untuk taruh, supaya fakir miskin, saya ini buat kena tim duit. Paham ya, orang ngerosok, buat ku tak kena fakir. Wai timu nat to'ama alam suci, miskinah, waya timau. Nama anus imukum diwajillah, ilaruri tumintum jajau. Nalan kau menerima yang mana aku tang, kalau kau mewah secara dari kalium, walau kau tidak sudah tahu, jadi cara ini sudah tahu. Wajib ilmu orang tua malah kusiliki, nawa yati mau. Tapi dengan tidak mau, in nama untuk ilmukum liwat, aku ngajak ibu itu apa aturannya Allah. Jika aturannya Allah panjang dari awal, sejak dari kita milik terakhir. Kalau ngerasa waktu, nak ngerasa waktu, bukan ada uang yang ngerasa kerja. Itu nak kuih dari awal lu salah, akibatnya ini salah. Tapi nak dari awal lu benar, akibatnya kenapa? Itu ikut takut di makau masin. Nggak ada yang putih, ada orang yang kurang ajar. Jadi putih atau mungkin juga orang kurang ajar. Tapi ya benar. Nah, uang maling itu diketok tangan. Itu nak ada syubhatul miskin. Ada orang syubhatul. Lalu ada rupin misalnya kuih, kere-kere sudah jatuh. Yutong gue juga dengan rata ujah. Itu nak nyolongi rupin orang setingkat nipot gak ada itu. Ini gue itu ketok tangan. Itu jadi itu baik. Jadi itu seperti ada hukum apa? Wong nyolong gue jadi ketok atau segatul. Nanti kayak gitu nolong. Nah dari santri ini, oh pak wong yang merdek, tolong rakobo. Nanti gitu-gitu, anggar bucah gini-gini yang musolah, tukang ngawang bajangannya wong merdek, itu diajari dia itu. Nah, gitu kan? Jadi aku banyak yang berpikir, aku kira banyak nak nolong-nolong bangun juga ya, tapi saya tidak diketok. Tapi aku pernah dusung, orangmu tidak diketok. Jadi ini orang yang memahami kan, tidak diketok, aku tidak diketok, itu miru. Mau corak orang berpikir, tidak diketok, tanya. Itu juga sudah tapi ya tetap dusung, aku. Tapi ini bisa, alhamdulillah itu jalan, bisa-bisa biasa turun. Pulau itu mulai sini, pandu orang pun terkenal mesiru, itu mulai dari dunia parlementer. Mesti ada rapor pun sudah. Mereka memang awal-awalnya di orientasi sabuk dari musim dari awal masuk bagian dari bagian itu di sekitar ini jadi support ini. Lepas itu benar-benar sudah tidak berangkat sudah. Akonu. Lita ini terdiri berarti dari awal memilihnya, no? Milihnya. Ini pakai disebut syubhatul. Bagus disebut apa syubhatul? Ini kurang oleh ketentangan. Tapi tetap berusaha. Paham ke hatinya tetap apa? Tapi yang berada di hotel jangan aja. Tapi ini aku. Jadi kita pulau dengan timur. Tolamu-tolah. Kita sambil jalan. Tapi itu ngomongnya merdek. Ini masih cukup ngomong akal. Anak bodoh malah parah kita sendiri. Bocah untuk kiriman jajan dari kota, tapi dicolong. Kau yang tarian. Tambah merdek, tinggal tambah semak. Orang bodoh juga. Aku bodoh dia untuk kau jual cintanya. Kau yang merdek tak lah. Kau yang merdek itu apa? Saya sih yang merdek di haram, kau nyawa kalah, ini gue hukum pun. Iya, merdek itu dari haram, tapi nyawa kok haram. Sawa kena, itu dikodoh masyarakat itu di dunia pun keluarga ini semua saja tidak kok kuota. Berarti kalau ada yang kumpulan apa? Tahu ini mau. Ini tadi ini semua orang, semua dia itu yang bikin misalnya kancane ngerti modis sama si padahal mau tenang bela itu kan orang persen setengah tapi kabel itu mau tenang itu kan bela itu orang persen rata-rata gak nyala mau persen tengah apa kabel ini kita begitu malah sih mesti tambah semua enggak. Ya untuk kiriman gue kunci. Kita nilai ekonomi soal. Jadi aku bosan. Aku niat itu 10 tahun. Tahun kok 10 tahun. Itu bosan. Itu apa yang itu apa di yang mau. Gue tak ikut terus. Semacam bola. Jadi dianggap bola. Jadi bola. Nah tapi nak kue rawi dan sebab. Kan ini itu dispati eleng nalali. Apa kasi? Gimana nih mau. Tapi rawi dan sebab. Kalau itu dispati eleng lah. Tapi ini kan yang harus dipakai lagi. Tapi itu kalau di sana itu enggak. Aku belum semuanya dan kurang-kurang lalu. Dari istiqomah. Jadi itu kan waras sih. Tunggu terus terlalu kemaan, tunggu terus terlalu istiqomah. Terus gue terus terlalu Allah Ta'ah. Tapi namanya, kalau di bawah terus orang ikan, tak terlalu terus. Malah harus dipakai, orang terus itu harus dipakai. Tapi orang harus dipakai, malah panas. Jadi aku sudah kok, orang pasti kelas lalu sudah kok, ya, jadi rakyat. Karena, oh, di bangunan itu orang sudah kok, mana orang kipa hati? Orang-orang kok? Apa di kamu? Nah, belum ini terus, ayo ambil. Masih menteror teman-teman. Ya, kata nyumat menutupi, jadi apa? Tolerasi, no? Pak Atta yang Pak Agam yang dikirin Pak Audi di Loplate, ilah dikirin Pak Audi di Wamin zikrin lan suwe apa yo ngangkat kuwi tanpa zikir mau siji apa dosen pertane iki eling kuwi diangkat bila zikir maring zikir mau siji siji lan pertane iki hadir ya Allah la nak kuwi wis la ilaha illallah la ilaha illallah pertama lagi eling rokok eling aktivitas sehari hari ya itu kepala aku kenanto bentuk duwe apa pemerke bentuk duwe yang dia aku sing mentokno iku apa misalnya itu duwe aku mati mau ada aku untuk duit tapi tetap gunanya terus mulai ini bareng mulai ini buat di setruk, buat di klaire, buat macam-macam sama dia setruk, dia kiri, nanti rujanya Allah kalau aku mau di sini, selanjutnya dengan dia kiri, dia setruk, ke aku pokoknya itu rujanya dia umat mulai waras umat mulai apa, Pak? Waras di setruk, tongkol ya, tongkol jadi di sisi hudu wamin zikrin lang diangkat tanya zikir ma'awu sisi hudu serta yang uji seiling Allah diangkat ilah zikrin Marin eling pengiran maasi sisi wibatin sertane wujudi lalu blek amati wal maskuri sangking taliane Allah sisi eling amati wal maskuri sangking taliane Allah sisi eling. Nah oleh miridan seiki mulai naik kelas eling pengiran wujudi lalu blek kontoliane misalnya miridan sisi naik fantasi dan sisi sisi akeh miridan dan apa-apa lirik pertama itu demi menuso suwe-suwe ilang akses kecuali eling Allah itu sendiri. Ini disebut wamin dikirin ma'awu sisi atau jodin. Wamin dikirin ma'awu sisi kudure, ilang dikirin ma'awu sisi kudure, amma siwal, cangking tak lianin zat, tinggi ini. Wama jayu ta'alam wali. Wama jayu kalan orang-orang mongkul menggunakasi alam wali ingatasi Allah. Wama jayu kalan orang-orang menggunakasi alam wali ingatasi Allah. Si Aziz yang melantaran semua. Langun itu apa nama? Tamu ya orang. Jodham. Min ala mati mautil kolbi adamul husni ala mafa naka minal wafa. Watar sunat min ala mafa al-fati ini. Min ala mati mautil kolbi. Setengah sangking kira-kira ala mati mati ne ati. Setengah sanging alamat api mati itu ada mulut ini meranani sisa. Alamanya ada si berkolong katakan sopoko maka istilah minal muafat roti cantik nyotoki kesan itu. Termasuk api mati itu lah orang sisa. Padahal tahu sikit-sikit gak tak pengen. Kali ini sebalik ini melarat itu sisa. Nah apa ya aku kok ini? Ya itu sisa. Nah hati apa itu? Tapi nah hati ayah lah ngeresuloh ya hati sisa. Jadi dia nak panjang penang-penang. Ngeresuloh itu sisa. Karena lebih sedir, komersial itu bukti orang pati rindu, orang pati muafakoh, nyatapi besertanya pengen. Jadi umat mana, umat yang gue dikambil mana. Maksudnya kesisi gimana ya, Pak? Mau kan kesisi ringan. Malahnya tak tulis ya. Kesisi ringan tak tulis. Jadi gue, bintang itu. Lalu di zaman akhir, Pak. Gue parah mana ini. Alamat yang dimati, gue orang bisa ketika orang nyatapi pengeran. Jadi dia gak bisa, kronolog. Nah, aku nak buku kok ini. Itu pertanyaan mulai itu juga susah. Perkara ini itu orang apa kok bepengi? Nah, tapi kowe sering ngersu apa ora susah, iku ati mateng. Apa? Ati apa? Lah tapi nek ati mati ora iso evaluasi, malah angel kedadenan iku akeh. Nah, kowe mau kan enak, wis mati sithik-sithik lah, dadi ora apik, dadi ora. Watar kun nadilan ora gedung alamat nyata perkara apa kang ngono sira. Ning ngamun iki dijalati sampeyan anane kira-kira komplek. Layak jujur dan puain jaga azamatan kasut jutaan kesehatan itu. Layak jumur rasa apa azam itu. Maksudnya sampai kecil apa azam itu. Layak jumur sampai kecil. Maksudnya orang-orang kecil buat lihat. Oh sampai kecil apa azam itu. Puain jaga azamatan itu. Azamatan kelawan kecil tenan kasut jutaan itu ngalang-alang apa azamatan itu. Angkut di demi samping api itu. Dan tidak ditarah kelawan. Ada sampai kue sering dosa, kemudian menghalangi kue kalau kusuhun yang Allah saat artinya ini senang contoh kue tahu dosa, tahu salah itu ada sampai menghalangi kenyamanan Anda sampai Allah subhanahu soal istighfar, dia profesional, berdosa dia istighfar tapi jangan menghalangi kenyamanan kita kalian Allah subhanahu tapi tidak sampai menghalangi kenyamanan sampai Allah ta'ala itu singkatnya kode dosa paham ya? Itu suatu saat di Sinari dilaporkan ya di Sinari saya ini sering datang hasil saya ini sering mati ya sering pulang itu nyesal tanggal itu di Sinari saya terakhir yang kita itu gara-gara betulnya soleh orang kesampaian kalau itu isi di Sinari sambil malah kesempat di Sinari jadi paham ya mulanya dari yang ada geman gue itu dosa kemudian dosa itu begitu besar sampai menghalangi kenyamanan kamu kepada itu soal istimewa ini soal profesional tapi itu sampai mengalami kenyamanan bahwa saat misalnya kita masih atau masih atau buah terus itu kita masih atau seperti Allah dan supaya orang ngerti ini untung kita yang tahu jalan keluar jadi agaknya itu di Jakarta yang bersihkan kata itu kering-keringan jadi wartawan ke Jadi ini baru kata dia, kalau menyesali jambak atau sebabun berapa gitu ya, itu tahun 19 itu saja di sini. Ada baik itu waktu kita pesan. Ada nih orang solusi, tapi orang Kena

Jadi membaik sampai kelima syaitan, tidak terima, ini yang uang, Mbak. Surat itu dibanding apa? Gue sedikit batalnya dan batal, Mbak, punya uang, surat apa? Jadi itu. Jadi dia itu kudu-kudu berbeda. dari Bali masuk mungkin dari Bali ini tinggal no samruan itu. Jadi kan nikel yang harus dimorfi aja zaman juga. Tapi kan pasti mau macam apa rasa kau juga di sini atau pacaran lo? Karena dia itu tidak perkara ini jelas tapi itu yang baru zaman itu apa? Entah itu orang tertentu di situ ada. Nikmat itu insyaallah itu apa sebaik apa manusia syarat Allah sosial ini kita mesti berdoa ada nurim uang tidak jadi sembar mesti kawal nurim mengingat saat ini senangnya uang itu jadi tak ada yuk mulang sambil itu dia cuma tuh orang orang ada itu susah. Kalau yang lain orang orang ada pengiran mulang kau naik satu tulangnya aneh lagi. Kalau bukan orang orang ada orang mulai tengok kau yang ngeluh itu orang orang ada pengiran. Paham ya? Ya apa yang murid itu mimpi mau rawat ya? Itu malah gak rawat ya, bos. Paham ya? Kemudian aku alhamdulillah, mulai tentu di musim ini nyaman. Jadi aku suci, jadi sakit, jadi bawa bawa bawa bawa bawa bawa bawa bawa bawa bawa bawa bawa bawa bawa bawa bawa bawa bawa bawa bawa bawa bawa bawa bawa bawa bawa bawa bawa bawa bawa bawa bawa bawa bawa bawa bawa bawa bawa bawa bawa bawa bawa bawa bawa bawa bawa Kutkul bifadlillah. Lalu mencabut kira Muhammad. Bifadlillah di atas nama anugerah Allah. Wabirohmatillah atas nama rahmat ya Allah. Itu butuh bifadlillah. Jika mengkau kelalan menggolong-menggolong kafir, paliak. Itu gue tahu. Gak nak senang terus isyak dari pengeran. Nah itu senang pengeran. Disebut waladzina amanu asyad tuhubbal. Mulai ngasih gue lagi. Nanti kita mengasih uang dan semua Allah.